Konsultasi Syariah. Amalan pengganti tahajud. Pertanyaan: adakah amalan pengganti tahajud atau salat malam yang pahalanya seperti salat malam? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Seorang muslim yang memiliki kebiasaan salat malam, kemudian pada malam tertentu dia tidak sempat melaksanakannya karena udzur tertentu, maka dia bisa menggantinya dengan melaksanakan salat sunnah di waktu duha sebanyak jumlah rakaat salat malam yang menjadi kebiasaannya ditambah satu sebagai penggenapan. Misalnya, seseorang memiliki kebiasaan tahajud 3 rakaat. Jika tidak sempat melaksanakannya karena sebab tertentu, maka dia bisa menggantinya dengan salat di waktu duha 4 rakaat. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan ketika tidak mengerjakan salat malam karena sakit atau yang lainnya, beliau salat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.